Baik, pertanyaan selanjutnya Buya, dari hamba Allah di Saudi. Assalamualaikum Buya. Buya, kalau lebaran saya dizakatin oleh majikan saya, apakah itu sah Buya? Mohon penjelasannya, syukron. Zakat fitrah adalah zakat kewajiban bagi siapapun yang telah memenuhi dua hal. Satu menemui bulan Ramadan, yang satu menemui bulan Syawal. Dan wajib zakat itu atas diri pribadi dan atas orang tua yang punya anak kecil. Jadi Anda sebagai orang tua punya anak kecil yang belum balig, Anda yang memberi zakat kepadanya. Anda yang membayarkan zakat fitrah. Cuman bagi siapapun anak yang sudah balig, maka boleh saja Anda membayarkan zakat fitrah tetangga Anda juga boleh. Cuma kalau orang yang sudah balig cara pembayaran zakatnya, maka kita berikan saja kepada dia. Majikan Anda memberikan kepada Anda, Anda niat dengan diri Anda sendiri, mana bos fitrah saya ini. Itu sudah Anda terima, lalu Anda niat untuk, atau setelah bosnya mengatakan kamu akan saya zakati, sudah ya bos saya sudah niat, sudah sah begitu. Ya, jadi dibagi begitu, termasuk ini para orang tua, anaknya ada di Bandung, Anda di sini. Bagaimana zakat fitrah Anda? Tidak Anda bayarkan begitu saja, nanti jatuhnya tidak sah. Anda di Cirebon, anak Anda ada di pondok di Bandung, pengen bayar zakat fitrah. Atau sebaliknya, Anda yang ada di Sumatera sana, anak Anda di Al-Bahjah di sini, dan anak Anda sudah dewasa, sudah balig. Maka zakat fitrahnya adalah anak Anda beri, Anda beri uang, biar dia zakat sendiri. Beri uang untuk beri beras, beras mazhab Syafi'i kan beras. Biar anak itu zakat sendiri di sini. Karena zakatnya di tempatnya sini. Apakah boleh saya zakati di Sumatera, Buya? Jawabnya adalah boleh, tapi caranya sudah beda. Caranya bagaimana? Anak Anda yang sudah balig tadi mewakilkan bah, saya wakilkan ke abah untuk zakat, untuk membagi zakat. Dari niatnya dari sini, abahnya yang membagi, bukan langsung diam-diam langsung dizakati, enggak? Bosnya diam-diam menzakati anak buahnya tidak sah. Maka dari sang anak buah atau anak mewakilkan kepada ayah andanya yang jauh tempatnya. Seperti itu masalah zakat fitrah. Jadi karena orang dewasa dengan dewasa, ini adalah ibadah yang bisa dilakukan sendiri, harus dapat izin, kemudian mewakilkan untuk niatnya, untuk membaginya. Jadi bukan begini, saya anak kita di Bandung, tiba-tiba kita keluarkan zakat begitu saja, tidak sah. Karena anak kita belum menyerahkan kepada kita, belum mewakilkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.